Dania Production, kualitas teruji waktu. Yuk, kita panggil salah satu superstar Banyuwangi, Suliana Jaya Arta. Super dahsyat, memang yang terbaik.